Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa mawalah amba'ad. Masih kembali pembahasan hadis Malik ibn al-Khuairis radhiyallahu ta'ala anhu dari sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sallu kama ra'aitumuni usalli. Al-hadis. Pada kesempatan terakhir kita sudah membaca keterangan dari Asy-Syarih Al-Imam Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, di mana beliau menyatakan, wa amma musabaqatu al-imama wa taqaddumu alaihi fi ruku'in aw sujudin aw khafdin aw raf'in fa inna dhalika haramun mubtilun lis-shalah. Bahasanya, ya, mendahului imam, jadi makmum mendahului imam. Ya, setelah sebelumnya beliau menyatakan larangan makmum membarengi gerakan imam. Kata beliau, adapun mendahului imam, baik ketika ruku ataupun sujud ataupun ketika merunduk ataupun ketika bangkit, maka perbuatan mendahului imam ini adalah perkara yang haram. Ya, jadi perbuatan atau gerakan-gerakan dalam sholat seorang makmum mendahului imamnya, ini perkara yang haram, mubtilun lis-shalah. Dan konsekuensinya akan membatalkan sholat. Si seorang makmum, ya, ketika mendahului imamnya dengan sengaja ketika melakukan gerakan-gerakan sholatnya, maka perbuatan ini membatalkan sholatnya. Ya, sebagaimana dalam kaidah bahwa suatu larangan yang berkaitan dengan hal-hal yang merupakan bagian dari, ya, perkara ibadah, jika larangan itu dilanggar, maka berkonsekuensi batalnya ibadah tersebut. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan makmum untuk ittiba imamnya, mengikuti imamnya dan melarang dari mendahuluinya. Sehingga ketika dilanggar, ya, makmum mendahului imam, maka berkonsekuensi batalnya sholat makmum tadi. Kemudian kata beliau, fayu'maru al-ma'mumun bil-iktidai bi-imamihim wayunhawna anil muwafaqati wal-musabaqati wat-takhallufil kathir. Sehingga para makmum yang diperintahkan untuk mengikuti imamnya, dan mereka dilarang dari membarengi gerakan imam. Demikian pula yang lebih parah lagi, mendahului imam. Dan juga yang dilarang adalah at-takhalluf al-kathir, yakni terlambat dari gerakan imam dengan rentang keterlambatan yang cukup jauh. Ya, sebagai contoh, misalnya, ya, imam sudah ruku, makmum masih tetap berdiri. Ketika imam sudah bangkit i'tidal, ya, makmum baru ruku. Ya, dan seterusnya. Ya, jadi dari keterlambatan yang jauh ini juga perkara yang tidak diperkenankan. Karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan kepada para makmum, innama ju'ilal imam liyutamma bih. Ya, untuk diikuti. Ya, ketika imam ruku, maka bersegera makmum untuk mengikutinya. Demikian pula pada gerakan yang lainnya. Tapi ini beberapa perkara yang terkait kewajiban dalam sholat berjamaah agar para makmum mengikuti gerakan-gerakan imamnya. Selanjutnya, masih terkait dengan permasalahan sholat berjamaah, beliau akan membahas tentang posisi imam dan makmum di dalam sholat berjamaah. Kata beliau, fa'in kanu isnaini fa'aksar. Jika mereka orang-orang yang sholat berjamaah, ya, di belakang imam ini, jadi para makmum yang ada di belakang imam ini, dua orang atau lebih, fal afdalu an yasuffu khalfahu, maka yang afdal, yang lebih utama, agar mereka membuat saf di belakang imam. Ini kalau jumlah makmum dua atau lebih. Jadi yang afdal, ya, agar mereka membuat saf di belakang imam. Kemudian wa yajuzu an yamini au an janibaihi, dan dibolehkan untuk membuat saf di sebelah kanannya semua. Ini jika ada dua orang atau lebih, atau an janibaihi, atau di kanan kirinya, di sisi-sisinya. Ya, karena bisa jadi tempat yang ada tidak memungkinkan untuk makmum di belakang imam. Ya, tempat yang ada hanya mencukupi untuk bisa membuat ya saf, satu saf ya bersama dengan imamnya. Nah, mungkin tidak memanjang ke belakang tapi melebar ke samping. Maka pada kondisi ini ya dibolehkan dalam ini makmum di sebelah kanan imam atau di kanan kirinya. Terkait dengan ini ada riwayat dari Jabir bin Abdullah, di mana beliau ya radhiyallahu taala anhu pernah beliau bersama dengan seorang ya, sahabat yang lain, yakni Jabir dan Jabir, bermakmum bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebelah kanan dan kiri Nabi. Baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang tangan keduanya, kemudian memposisikan keduanya di belakang beliau sallallahu alaihi wasallam. Di mana menunjukkan di sini asal dari peristiwa atau kejadian ini pernah ya para sahabat membuat saf di sebelah kanan dan kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam riwayat ini. Oleh karenanya ketika kondisi tempat tidak memungkinkan ya, maka dibolehkan untuk makmum satu saf dengan imamnya. Wallahu a'lam. Berikutnya kata Imam Sa'di rahimahullah, warrajulul wahidu yasuffu an yaminil imam. Adapun jika makmum ya satu orang laki-laki, maka dia membuat saf bersama dengan imam, yakni satu saf dengan imamnya. Di sebelah kanan dari imam tersebut. An yamin al-imam. Di sebelah kanan imamnya. Dalilnya tentang perkara ini hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau menyatakan shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dzata lailah. Kata Ibnu Abbas, aku pernah salat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu malam, ini salat malam. Dan pada asalnya ya hukum dalam salat-salat sama, apa yang berlaku pada salat sunnah berlaku pada salat wajib, demikian pula sebaliknya, kecuali ada dalil yang khusus ya. Sehingga terkait dengan perkara saf ini ya, dalil yang ada ini terkait dengan salat lail, berlaku pada salat-salat yang lainnya, pada salat berjamaah. Fakumtu an yasari, kata Ibnu Abbas, maka aku berdiri di sebelah kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'si min wara'i. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang kepalaku dari belakangku. Faj'alani an yamini. Kemudian beliau memposisikanku di sebelah kanan beliau. Hadis ini muttafaqun alaih. Pada riwayat Muslim lafadznya fa akhadha bi yadi, fadarani an yamini. Pada riwayat Muslim, Ibn Abbas menyatakan, maka beliau memegang tanganku, kemudian memutarku ke sebelah kanannya. Ya, diputar ke sebelah kanan beliau sallallahu alaihi wasallam. Tentu dalam ini memutarnya ke arah belakang, ya, karena ini terkait dengan sutroh yang tidak boleh dilewati. Dan posisi di sebelah kanan ini, yakni persis di sebelah kanan sejajar dengan imam, tidak mundur, tidak pula ada jarak, tetapi rapat dengan imamnya. Al-Hafidh Ibn Hajar radhiyallahu rahimahullah. Al-Hafidh Ibn Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari menyebutkan sebuah asar dari Tariq Ibn Jurayj. Qala, beliau berkata, qultu li Atha, aku berkata kepada Atha, ar-rajul yusalli ma'ar-rajul, aina yakunu minhu? Kata Tariq Ibn Jurayj, beliau berkata, bertanya kepada Atha, seorang lelaki, dia sholat bersama dengan seorang lelaki, bermakmum kepada seorang lelaki. Aina yakunu minhu? Di mana posisinya? Di mana posisi makmum tadi? Qala, kata Atha, ila syaqqihi al-ayman, di sebelah kanannya. Qultu, kata Ibn Jurayj, ya Tariq Ibn Jurayj, a yuhadhi bihi hatta yasuffa ma'ahu la yafutu ahaduhuma al-akhar? Apakah makmum tadi yang diposisikan sebelah kanan imam sejajar dengan imamnya, yasuffu ma'ahu, satu saf dengannya, tidak ada selisih antara salah satunya, jadi tidak yang satu lebih maju daripada yang lainnya? Qala, dijawab oleh Atha, na'am. Ya, dijawab iya. Kemudian kata Tariq Ibn Jurayj, qultu atuhibbu an yusawiyahu hatta la takuna bainahuma furjatun? Apakah ya yang engkau maukan, yakni makmum tadi sejajar, ya, setara dengan imam, ya, dan merapat ke imam hingga tidak ada celah di antara keduanya? Qala, dijawab oleh Atha, na'am, ya, demikian. Ini asal yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari. Dan beliau termasuk di antara ulama besar di kalangan Syafi'iyah, yang di sini beliau membawakan asar yang menjelaskan, ya, tentang apa yang semestinya, ya, posisi makmum yang sendirian, makmum laki-laki dengan imamnya. Ya, dari sini kita melihat, ya, banyak di antara pihak-pihak yang menisbatkan kepada mazhab Syafi'i ternyata dalam perkara ini menyelisihi dari apa yang datang dalam as-sunnah, demikian pula pada asar dari Atha ini. Sekali lagi, dalam hal ini posisi makmum laki-laki, ya, jika satu orang maka dia berada di sebelah kanan imamnya, sejajar dengan imamnya, rapat dengan imamnya. Selanjutnya kata beliau rahimahullah, wal mar'atu khalfar rajuli awir rijal. Adapun seorang wanita, maka posisinya di belakang ar-rajul, di belakang lelaki, au ar-rijal, atau para lelaki. Wattakifu wahdaha, dan dia berdiri sendirian. ya dia berdiri sendirian. Ya, sebagaimana pada hadis Anas yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungi rumah neneknya yang bernama Mulaikah, di mana neneknya mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menikmati jamuan yang beliau buat, dan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menikmati jamuan dari nenek Anas bin Malik ini, kemudian beliau sebagai suatu bentuk membalas kebaikan, beliau mengajari keluarga tersebut terkait dengan tata cara sholat. Di mana Anas menceritakan bahwa ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri sebagai imam, kemudian beliau dan seorang anak yatim yang sebaya dengan beliau, dengan Anas bin Malik, berdiri di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian neneknya, yakni Mulaikah, berdiri di belakang sendirian. Ya, tidak bersama dengan makmum yang lain, tetapi di belakang sendirian. Hadisnya muttafaqun alaih. Ya, menunjukkan dari sini bahwa wanita, walaupun ya dia harus berdiri pada posisi sendirian, ya demikian yang datang dari as-sunnah. Ya, demikian yang datang dari as-sunnah, sebagaimana pada hadis yang muttafaqun alaih ini. Kemudian illa idza kana ma'aha nisa'un, kecuali jika ada wanita-wanita yang lain ya bersama dengannya dalam salat tersebut, fayakunna karrijal fi wujubil musaffah, maka hukumnya sebagaimana para laki dalam hal wajibnya untuk membuat saf. Ya. Jadi laki-laki diwajibkan untuk membuat saf, demikian juga para wanita. Dan sebaik-baik saf bagi laki-laki adalah yang paling depan. Ya, sebaik-baik saf bagi para wanita yang paling belakang, kecuali ya jika para wanita salat sesama mereka, ya tidak ada laki-laki di sana, maka berlaku saf yang terbaik bagi mereka, para wanita yang paling depannya. Kemudian dari sini juga menunjukkan bahwa jika seorang istri bermakmum kepada suaminya dan tidak ada yang lainnya, mungkin belum punya anak atau yang semisalnya, ya maka posisi dia ya di belakang suaminya, ya tidak sejajar dengan suaminya, sebelah kanannya tidak. Ini karena makmumnya wanita. Jadi, berbeda kalau makmumnya satu orang laki-laki berada di sebelah kanan imamnya. Adapun ya terkait dengan jamaah sesama wanita, ya maka posisi imam mereka, yakni para wanita, jika sholat sesama mereka, posisi imam itu satu saf dengan makmumnya, tidak berdiri sendirian sebagaimana kalau imamnya laki-laki. Para ulama menjelaskan, ya karena ini yang datang dari as-sunnah, termasuk di antara hikmahnya, ya, bahwa wanita itu bukan ya golongan manusia yang tampil, artinya tampil di depan, nampak ya dilihat, tidak demikian, tetapi mereka adalah makhluk-makhluk yang diperintahkan untuk sedapat mungkin tersembunyi, termasuk dalam hal sholat. Ya, sehingga yang datang dari as-sunnah sebagaimana yang demikian dilakukan oleh sebagian istri Nabi SAW dalam salat mereka bersama dengan para wanita yang lain, ya, yang menjadi imam, ya, sejajar dengan makmumnya. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa in waqafa ar-rajul wahidu khalfal imam aw khalfas saf li ghairi uzrin batalat salatuhu. Kata beliau, apabila seorang lelaki dia berdiri di belakang imam sendirian, jadi makmum ini berdiri di belakang imam, ya makmumnya sendiri, ya, atau dia berdiri sendirian di belakang saf, jadi ada saf, ya. Tetapi dia memilih sendirian, ya, satu saf sendirian. Tanpa uzur. Maksud tanpa uzur ini di sini mungkin ya, dia tidak ada upaya untuk masuk saf yang ada di depannya. Padahal masih memungkinkan untuk dia masuk di saf yang ada di depannya tersebut. Ya. Adapun kalau dia sudah berusaha untuk masuk tapi tidak memungkinkan, ya, kalau memaksakan diri akan menyebabkan orang-orang ya tidak merasakan kenyamanan sholat, ya. Sehingga ini udzur untuk dia sholat di belakang sendirian sampai kemudian jika Allah menentukan untuk adanya orang lain yang juga datang berikutnya. Walhamdulillah jika tidak, maka ini udzur. Kalau tanpa udzur, maka batalat sholatuhu. Ya, sholatnya batal dikarenakan dia pada posisi sendirian tadi. Jadi jika seorang makmum, ya, dia berdiri sendirian. Contoh misalnya dalam kasus ini, ya, dia hanya bersama dengan imamnya. Dia tidak sejajar dengan imamnya, tapi berdiri sendiri di belakang. Atau banyak jamaah, ya, tapi dia membuat saf sendiri, sendirian dalam satu saf, tanpa uzur, maka batal sholatnya. Ya, dalil tentang perkara ini adalah, ya, hadis Wa'bisah radhiyallahu ta'ala anhu, hadis yang diriwayatkan al-Imam Abu Dawud, kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ra'a rajulan yusalli khalfa as-saff wahdahu fa'amarahu an yu'ida as-salah. Kata beliau radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau melihat seseorang yang salat di belakang saf sendirian, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menyuruh lelaki tadi untuk mengulangi salatnya. Ya. Sisi pendalian dari hadis ini, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk mengulangi salatnya, menunjukkan bahwa salatnya yang sendirian tadi yang di dalam satu saf dalam suatu salat berjamaah ini tidak sah. Dalil yang lain adalah hadis dari Ali ibn Syaiban radhiyallahu anhu, wa kana minal waf, dan beliau termasuk di antara utusan kaum yang diutus untuk belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya diriwayatkan Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Qala, kata beliau, kharajna hatta qadimna ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami keluar, yakni dari wilayah kami, hingga kami datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, fabayanahu wa sallaina khalfahu. Kemudian kami menyatakan baiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kami pun salat di belakang beliau. Tsumma sallaina wara'ahu salatan ukhra. Kemudian setelah itu kami pun salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat yang lainnya. Faqada as-salah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu selesai dari salatnya. Beliau menuntaskan salatnya. Fara'a rajulan fardan yusalli khalf as-saf. Ternyata ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki sendirian salat di belakang saf. Ya, sendirian salat di belakang saf. Qala, kata Ali bin Syaiban, fa waqafa alaihi Nabiullah sallallahu alaihi wasallam hina sarafa. Ketika lelaki itu selesai dari salatnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapannya. Qala, dan beri mengatakan, istakbil salatak. La salata li dhi khalfis saf. Di revisi kembali, diperbaiki kembali salatnya. Sesungguhnya tidak ada salat bagi seorang yang salat sendirian di belakang saf. La salat, tidak ada salat. Ini bisa konsekuensinya tidak ada pahala atau tidak sah. Ya, tidak ada pahala salat, bisa jadi tidak sah salat itu. Artinya, ya, kemungkinan yang pertama tadi salatnya sah tetapi dia tidak mendapatkan pahalanya. Yang kedua, memang dari dasarnya salat tersebut tidak sah. Nah, pada peristiwa ini, ketika Nabi SAW memerintahkan untuk mengulangi, menunjukkan tidak sah salat tersebut. Tidak bermasalah ini, sekali lagi, bahwa seorang tidak boleh salat sendirian dalam keadaan di depannya ada saf yang mungkin untuk dia bisa masuk. Demikian pula terkait dengan makmum yang sendirian, dia tidak boleh di belakang imamnya sendirian. Dia sesuai dengan sunnah yang ada dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia berada di posisi sebelah kanan dari imamnya. Al-Imam Al-Albani rahimahullah, beliau dalam permasalahan ini terkait dengan hukum orang yang sholat sendirian di belakang saf, pada kitab beliau Irwaul Ghalil, beliau menyatakan wa jumlatul qawli anna amrahu sallallahu alaihi wasallam ar-rajul bi'adatis salah wa annahu la salata liman lam liman yusalli khalf as-saf wahdahu sahihun thabitun anhu sallallahu alaihi wasallam an turuk. Kata beliau, dan kesimpulan dalam permasalahan ini, bahwa perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang laki yang dia berdiri sendirian di belakang saf untuk mengulangi salatnya, bahasanya tidak ada salat bagi seorang yang salat sendirian di belakang saf, artinya tidak sah salatnya. Ini adalah perkara yang sahih, sabit dari beliau sallallahu alaihi wasallam dari sekian jalan periwayatan. Beliau selanjutnya, wa amma amruhu sallallahu alaihi wasallam ar-rajula bi an yajurra rajulan min as-saff li yandamma ilayhi fala yasihu anhu sallallahu alaihi wasallam. Adapun perintah beliau sallallahu alaihi wasallam kepada seorang untuk dia menarik seorang yang ada di saf depannya untuk bergabung dengannya sehingga tidak sendirian, maka yang demikian tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak sahih adanya perintah beliau untuk menarik seorang yang ada di saf depannya agar dia tidak sendirian. Jadi tidak ada yang sahih dalam masalah ini, kata Al-Imam Al-Albani. Dan juga tentu konsekuensinya, jika seorang menarik seorang yang ada di depannya untuk menyertai dia supaya tidak sendirian di saf tersebut, maka akan berkonsekuensi merusak saf yang ada di depannya. Kemudian kata beliau selanjutnya, idza lam yastati'ir rajul an yandama ila saf fa shalla wahdahu fa hal tashihu salatu al arjah as-sihha والأمر بالإعادة محمول على من لم يستطع القيام بواجب الانضمام. Kata beliau, apabila seorang dia tidak mampu untuk bergabung kepada saf yang ada di depannya, karena tidak ada tempat untuk dia bisa masuk, kemudian dia salat sendirian, apakah sah salatnya? Pendapat yang lebih kuat dalam hal ini sah. Adapun perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengulang salat ya kepada laki tersebut dibawa kepada makna bahwa orang tersebut dia tidak menunaikan ya kewajiban untuk bergabung dengan saf yang ada di depannya. Jadi masih mungkin untuk masuk ke dalam saf yang ada di depannya, namun dia tidak melakukannya. Ya. Tapi sehingga dari sini menjadi jelas bahwa seorang yang tanpa uzur dia salat sendirian di saf, ya tidak bergabung dengan saf yang di depannya, maka tidak sah salatnya. Wallahu ta'ala alam, ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.